Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwah rahimani wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita kembali bertemu tentunya dengan taufik dan fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat ini, dengan senantiasa menjaga ketaatan kita kepadanya dan terus meningkatkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan dari hadis yang ke 868. Hadisnya Hamdalah Ibnu Qais radhiyallahu anhu. Khalifatun rahmah kemudian barakallahu. Insyaallah kita hafalkan terlebih dahulu, kita baca terlebih dahulu sebelum kita masuk hadis yang berikutnya, yaitu hadisnya Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Naam. Man hafadhal hadis falyaqra. Yang hafal silakan baca. Ingat. Kita lanjutkan. Qala al-Hafiz bin Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Thabit bin Dhahhak. Dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha 'anil muzara'ati wa amara bil mu'ajarah. Saya ulangi lagi. An Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naha 'anil muzara'ati wa amara bil mu'ajarah. Rawahu Muslim aidha. Naam. Dari Thabit bin Dhahhak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam melarang dari akad muzara'ah. Wa amara bil mu'ajarah. Ini sudah dibahas. Belum. Oh iya. Sudah kemarin. Makanya kok belum itu, belum. Berarti yang kemarin hadis yang ke 867 ya. Hadis Ibnu Umar. Nah. Afan. Hadis yang ke-868. Wa an Hamdalah Ibnu Qais radhiyallahu anhu سألت رافع بن حديج رضي الله عنه عن كراء الأرض Aku bertanya kepada Rafi ibn Hudayj, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, an kira'il ardi, kira' menyewakan. Ya. Khalifatun rahmurah, musyami'an barakallahu fikum. Menyewakan tanah. Bizzahabi wal fiddah. Dengan ya, emas dan perak. Dengan nukut. Dengan uang. Karena memang waktu itu alat tukar, alat bayar itu dengan dinar wa dirham. Dinar itu alat tukar dari emas. Kalau dirham alat tukar dari alat bayar dari apa? Perak. Faqala, maka Rafi ibn Hudayj mengatakan la ba'sa bih, enggak mengapa. Innama kana an-nasu yu'athiruna 'ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ya, manusia melakukan akad mu'ajarah. Akad qira. Naam barakallahu fikum. Di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Alal madiyanat. Wa akbal jadawil. Wa asyai. Atau wa asyai minal zara'. Yaitulun amarakallahu fikum. Ya. Manusia melakukan akad mu'ajarah. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan enam. Khalifatun rahmatullahi akad. Nam alal madianat. Madianat itu amarakallahu fikum. Majri sail. Yaitu jalannya air. Artinya amarakallahu fikum. Di tempat itu amarakallahu fikum. Lahan pertaniannya itu ada yang di tempat air. Ada yang tidak gitu. Amarakallahu fikum. Sehingga transaksinya amarakallahu fikum. Ya ini silakan ditanami, nanti yang dekat sini punya saya gitu. Tahu ya? Itu al-madianat. Wa aqbal jadawil. Nah, barakallahu fik. Wa asya' minaz zara. Dan nah, barakallahu fikum, beberapa perkara dari tanaman. Nah, barakallahu fikum. Artinya nah, barakallahu fikum. Ini menyelisih dari enam ketentuan mu'ajarah. Ya, ketentuan amarakallahu muzara'ah. Na'amarakallahu fikum. Jadi ada dua. Dua itu dua. Dua surah. Na'amarakallahu fikum. Ikhwan fitnah marahmukum syu'an barakallahu fikum. Kalau akadnya muzara'ah dengan sistem semacam ini enggak bisa. Karena apa? Muzara'ah itu adalah daf'u ardhin. Ya. Liman ya'malu fihi. Ya. Bijuz'in musya'in maklum. Kan gitu ya. Itu engkau menyerahkan tanah. Bagi orang yang mengelolanya. Untuk orang yang mengelolanya. Dengan bagian. Yang akan diberikan kepada pemilik tanah. Ya. Na'amarakallahu fikum. Bagian dari hasilnya. Yang masih global. Dengan ketentuan yang jelas. Kan gitu ya. Ya. Khalifatun rahmurahmukum syu'an barakallahu. Lah ini na'amarakallahu fikum. Langsung di awal. Nanti. Jadi di awal akad tuh amarakallahu dia mengatakan, nanti antum tanami yang sebelah sini punya saya. Ini yang enggak boleh. Ini yang kemarin kita sebutkan amarakallahu fikum termasuk amarakallahu fikum muzara'ah bil majhul. Iya. Dengan sesuatu yang amarakallahu fikum tidak diketahui. Ya qad fitnah marahmukum jua'an barakallahu fikum. Nah. Demikian pula amarakallahu fikum ya. Wa akbal jadawil. Ini sama dengan apa? Madianat ya. sifatnya, yaitu tempat tertentu yang apa, yang ditentukan ya dalam akad menjadi bagiannya. Ya, ini yang nggak boleh. Khairifitullah marah mukmujuan barakalawikum. Atau am langsung menentukan am barakalawikum. Ya, nih, ya asyak nazar misalnya. Khairifitullah marah mukmujuan barakalawikum. Ya, sini. Ya, ditanami macam-macam. Ya, tanaman ya, nawarakalaw. Tapi tanaman yang ini khusus untuk saya. Ini nggak boleh nawarakalaw. Ya. Ini beda dengan yang pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau na'amarakallahu fikum menyerahkan tanahnya untuk dikelola, kemudian mengatakan kalau kamu iciri gandum besar bur ya, maka kamu separuh, sisanya buat saya. Tapi kalau kamu tanami gandum kecil sa'ir nam ya, 2/3 untuk saya, sisanya untuk kamu. Ini beda. Karena ini masih apa? Masih namaraklawfikum pada apa? Pada namaraklawfikum ke hasil yang musyak, yang masih umum. Tapi dengan ketentuan yang maklum tadi. Cuman di sini namaraklawfikum ada namaraklawfikum semacam akad, dua akad ya namaraklawfikum. Ya, dan itu dipilih, dikasih pilihan kepada apa? Kepada pengelola namaraklaw. Antum pilih ini atau ini. Kalau antum namaraklawfikum memilih tanam bur ya, maka nam bagian saya separuh. Kalau kamu memilih nam tanam sa'ir, bagian saya seperapa 2/3. Ini enggak apa-apa. Ya, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nam barakallahu fikum. Sama dengan ini, dengan orang jual beli. Ya, sama dengan orang jual beli. Ini mobil, kalau antum cash harganya 100 juta. Tapi kalau nanti kamu bayar sampai setahun, harganya 150 juta. Enggak apa-apa. Nah, dikasih pilihan semacam ini. Dan ini bukan termasuk al-bai'aini fil bai'ah. Karena na'am barakallahu fikum, seorang pembeli na'am barakallahu dikasih pilihan. Dan itu sudah di awal na'am, saya pilih yang ini. Berarti na'am langsung kan itu ya. Jelas, enggak ada yang apa? Yang majhul. Nah, ini na'am barakallahu fikum beda dengan itu. Ya. Ini rahmatullahi barakallahu fikum, antum serahkan tanah na'am barakallahu fikum. Tanahnya berbeda posisinya na'am barakallahu fikum. Satu posisinya bisa posisi dalam sisi na'am barakallahu apa tekstur tanahnya. Ya, satu subur, satu tidak. Atau na'am barakallahu fikum, ya, berbeda dari si posisinya, satu dekat air, satu jauh dari air. Nawarakalafikum. Terus antum persyaratkan gini, silakan dikelola yang dekat air punya saya lah ya Yesus. Silakan dikelola yang subur ini punya saya, enggak boleh. Paham ya? Ini yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiaraul ardi seperti ini kondisinya. Nawarakalafikum. Ya, banyak dilakukan qiraul ardi, penyewaan tanah nawarakalafikum dengan sistem semacam ini. Ya kan ibit lah marah mukmujam. Lah, halalnya apa? Halalnya apa na amarakalafikum? Halalnya di situ ada nam al-ghunmu wal-ghurmu. Ada untung rugi. Sampai disebutkan oleh Rafi' bin Hudaij, fa yahliku hadza wa yaslamu hadza. Ya, sehingga terkadang ini hancur, yang ini selamat. Na amarakalafikum. Wayaslamu hadza wa yahliku hadza, yang ini selamat yang itu hancur. Kan itu ya. Ya qalibit rahmakumullah. 6. Wa lam yakun lin-nasi qira'un illa hadza. Dan tidak ada akad qira' yang umum di tengah masyarakat kecuali semacam ini waktu itu. Nawarakallahu fikum di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nawarakallahu fikum. Falidzalika zazara anhu. Oleh karena itulah dilarang. Ya, yang semacam itu. 6. Fa amma syai'un ma'lum madmunun fala ba'sa bi. Ya, adapun amarakallahu fikum sesuatu yang maklum, maka tidak mengapa. Ya, seperti yang kita contohkan pada apa? Pada amarakallahu fikum dari saudara yang lalu. Ya. Dari apa? musaqah atau muzara'ah, na'am barakallahu fikum, yang diperkenankan. Sebagaimana apa? Definisi yang kemarin kita sebutkan, na'am barakallahu fikum, bahwasanya na'am musaqah itu adalah daf'u ardin wa syajarin liman ya'malu fihi bi juz'in musya'in ma'lumin min samarihi. Kan itu ya? Masih ingat ya? Ya kan itu musaqah. Atau muzara'ah. Muzara'ah itu daf'u ardin liman ya'malu bi. Kenapa masih itu? Karena dalam muzara'ah itu tidak dipersyaratkan seorang pemilik tanah harus ngasih badar, ngasih apa? Bibit ya. Ya definisinya daf'u ardin liman ya'malu bi fi nawaraqlab juz'in musya'in ma'lumin min samari. Nawaraqlab. Wallah alam pesuh. Ya kan ifitin rahman rahmat muju'an barakallahu fikum. Dari hadis ini na'am barakallahu fikum dijelaskan fihi bayanun liman ajma fil muttafaq alaih fi bayanun lima ajla fil muttafaq alaih min itlaqin nahyi an kira'il ardi. Nah, pada hadis ini na'am warakullahu fikum terdapat penjelasan terkait dengan globalnya larangan dari qira'ul ardi sebagaimana dalam hadis yang muttafaq alaih disepakati atasnya. Sebagaimana disebutkan dalam yang ana lihat ya di Sahih Muslim dari hadisnya Hamdullah anna usala Rafi' ibn Hudayj an qira'il ardi, bahwasanya Hamdullah bertanya kepada Rafi' ibn Hudayj an qira'il ardi faqala. Nah ini disebutkan amarakulafikum dengan lafaz yang global. Namarakulafikum naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'il ardi. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam melarang menyewakan tanah. Ini kan larangannya global ya. Namarakulafikum, maka globalnya larangan ini namaruk dijelaskan dalam hadis ini. Bahwa yang dilarang itu adalah qira'ul ardi yang ma'ruf zaman itu. Di mana mu'amalahnya na'amarakallahu fikum, ya mu'ajarah alal majhul. Mu'amalahnya adalah bentuk mu'ajarah alal majhul. Ya, yaitu sewa menyewa pada perkara yang majhul. Faham ya? Seperti na'amarakallahu fikum, engkau berkata kepada ya, orang yang akan kau serahkan hartanya pada apa tanahnya tanahmu kepadanya, ini silakan kelola, bagian sini punya saya hasilnya. Na'amarakallahu, ini enggak boleh. Paham ya? Ya. Makanya termasuk na'amarakallahu fikum akad mu'ajarah atau akad qira' muzara'ah yang apa? Yang majhul. Ya. Padahal ya khon fitrah marah mukujain barakallahu fikum, ya, sudah kita sebutkan definisinya kemarin. Entah itu muzara'ah, entah itu musaqah, itu pada nama juz'in musya'in ma'lum. Paham ya? Pada nama barakallahu fikum bagian yang masih global yang telah diketahui. Yang ma'lum nama barakallahu fikum. Ya, seperti dia mengatakan nama barakallahu fikum. Ya, ini tanah silakan kelola. Hasilnya separuh-separuh. Ma'lum. Tapi pada apa? Pada hasil yang global. Tapi kalau dia mengatakan amarakallahu fikum, ya bagian ini punya saya, ini bukan maklum. Tapi ta'yin namanya. Atau amarakallahu fikum 100 juta untuk saya. Ta'yin namanya. Paham ya? Atau amarakallahu fikum tanaman jenis ini punya saya, yang lain punya antum. Ini enggak boleh. Amarakallahu. Jelas ya? Ya kan ini fitnah marah mukmujal barakallahu. Nah, Rasulullah SAW ankira il ardi fuqa'a. Qala qultu abil dzahab wal fiddah wal barik. Nah, kalau dilakukan dengan barakallahu fikum uang bagaimana? Namara faqala amma bil dzahab wal barik fala ba'sa bih. Adapun kalau nyewanya itu dengan uang, barakallahu fikum, maka enggak apa-apa. Seperti barakallahu fikum, ini tak sewa 1 tahun 10 juta. Oh iya. Silakan barakallahu fikum. Ya, monggo. Berarti akan tindak makmumah tanah itu ketika sudah akad terjadi, hak kepengelolaan berpindah pada apa? Yang menyewa. Nanti ketika barakallahu fikum dikelola atau enggak dikelola itu urusan dia. Barakallahu fikum. Ya. Setelah dikelola kok ternyata barakallahu fikum untung, yaitu untungnya dia. Kalau setelah dikelola kok rugi, yaitu risiko dia. Barakallahu fikum. Ya ini ya, paham ya? Ya kali pitentah makmumah. Barakallahu fikum. Di hadis yang lafadz dengan lafadz ini disebutkan di dalam Sahih Muslim hadis nomor 1547. Nah. Ya khani bin rahmah rahmukum. Kana an-nasu yu'amiluna ini itu nama keterangannya. Kana an-nasu yu'ayata'amaluna kira al-jahalah. Ya. Dulu manusia biasa bermuamalah dengan kirok yang enggak jelas. Barakallahu fikum. Fa yahliku hadza wa yaslamu hadza wa yaslamu hadza wa yahliku hadza wa lam yakun lin-nasi kira'un illa hadza. Ya. Fanu fanahahumun nabi alaihi salatu wasallam an dzalika. Akhirnya barakallahu fikum halalnya, cacatnya akad tersebut ya, yang bagian sini hancur, yang sini selamat, kadang yang sini selamat, sini hancur. Na barakallahu fikum. Ya qul fitnah marhamakum. Akhirnya Rasulullah SAW pun melarangnya. Ya. Ya qul fitnah marhamakum jua'an barakallahu. Nah. Ya qul fitin rahmana wa rahmakum jua'an. Berikutnya wa inna minal ulama fi ahdi Rafi' man mana ujratal ardi dikarenakan para ulama pada zamannya Rafi' ibn Hudayj ada yang melarang transaksi penyewaan tanah wa qala la yajuzu ay yu'ajjiral insanu ardahu dia pun mengatakan enggak diperkenankan seorang menyewakan tanahnya. Bal ingkana bi kudurah ala zar'iha zara'aha. Wa illa a'ta'a akhahul muslim yajra'uha. Nah, marakallahu. Bahkan kalau dia mampu memiliki kemampuan, maka dia bisa kelola tanahnya, ditanami sendiri. Kalau tidak, dia serahkan kepada saudaranya sesama muslim untuk ditanami. Walaisa li sahibil ardi syai' dan tidak boleh bagi pemilik tanah untuk memungut sesuatu pun. Itu sebagian itu. Ya. Wala yajuzu ay ya'khudha 'alayha ujratan. Dan enggak boleh barakallahu fikum mengambil upah dari tanahnya tersebut sedikit pun. Kama fi haditsin rawahu Muslim an Jabir ibn Abdullah sebagaimana barakallahu fikum hadis yang di nam riwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala sahabat Jabir mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana lahu ardun barang siapa yang memiliki tanah fal yazra'ha maka hendaknya dia tanami tanah tersebut wa illam yazra'ha fal yuzri'ha akhahu Kalau dia enggak bisa menanamnya, maka namarakallahu fikum, serahkan tanah itu kepada saudaranya agar ditanami. Namarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, auliyamnahha akhahu, atau dia serahkan kepada namarakallahu fikum saudaranya untuk dikelola tanpa mengambil pungutan biaya. Fa in aba, kalau dia enggak mau, falyumsik ardhahu. Kalau enggak mau ya sudah, tahan saja. Jangan dikasihkan, disewakan. Barakallahu fikum. Ya qani bi tnah marahukum ju'an barakallahu. Wa fi lafdin akhar wala yu'ajir ha iyahu. Jangan disewakan kepada saudaranya. Makanya larangan-larangan itu nah barakallahu dibawa kepada ini. Ya, kepada nah barakallahu fikum hadisnya Rafi bin Hudayj bahwasanya namarakallahu fikum, acara yang terjadi keumuman waktu itu, acara seperti yang disebutkan tadi. Makanya dilarang. Namarakallahu. Ya khalifatun rahmah rahmukum ujian barakallahu. Adapun anjuran untuk namarakallahu fikum, ini anjuran untuk supaya saudaranya mengelola tanah tersebut. Ini disebutkan alasnya oleh sebagian para ulama. Bahwasanya itu di awal-awal Islam. Di mana namarakallahu muslimin, terutama orang-orang muhajirin yang ekonominya masih mengenaskan. Sehingga ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, untuk supaya mereka bisa bangun ekonominya, dikasihkan ya, tanahnya untuk dikelola secara majanan. Ya, agar bisa apa? Bisa mendapatkan sesuatu yang ya, dijadikan sebagai apa? Penghasilannya. Wallah alam perswa. Ya kan ibu tindah murah mukmu. Wa fi lafdin, dalam lafad yang lain, wala yukriha, dan jangan menyewakannya. Ya. Sistem kira yang sudah di, yang sudah di apa? Disebutkan tadi. Kali ibu tindah murah mukmu juan parakul. Kali ibu tindah murah mukmu jami'an wa parakul afikum. Nah, barakallah. Ada dua bidang. Nah, kita lanjutkan dulu. Fawaidul hadis. Yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, hirsus salaf ala su'ali anil ilmi. Semangat salaf untuk bertanya tentang ilmu. Ya. Wasu'alum anil ilmi innama yaksiduna bil amal. Ini yang apa? Yang harus kita tiru na'amwaraqlaw. Ya. Jadi ada dua hal sebenarnya na'amwaraqlawfikum. Yaitu na'amwaraqlawfikum, hasungan untuk kita bersemangat di dalam ilmu. Baik mempelajarinya, na'amwaraqlawfikum muroja'anya. Ya. Juga bertanya tentangnya. Nawarakulahikum. Khairibitin rahmah rahmah kumujuan barakulahikum. Ya. Perkara berikutnya. Nawarakulahikum. Bahwasanya pertanyaan itu enggak sekedar sebagai wacana. Tapi pertanyaan itu. Nawarakulahikum. Dimaksudkan untuk. Supaya bisa beramal. Sesuai dengan ilmu yang semestinya. Nawarakulahikum. Ya. Layak sidu nabi. Ayya'lamu. Ma indal insani min ilmin. Tidak sekedar ingin tahu gitu, apa sih ilmunya dia gitu. Enggak sekedar itu na'amarakallahu. Ya. Tapi na'amarakallahu pertanyaan mereka, mereka ajukan supaya nanti ketika mereka mendapatkan penjelasan ilmu, dia bisa beramal hakikatnya dengan ilmu yang telah jelaskan tadi. Nam khilafan lima yaf'alu katsirun min nas al-yawm, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Ya, demikian dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Nah, barakallahu. Kemudian yang kedua, jawazu qira'ul ardi bizab wal fidha au birrubiyah. Nah, boleh. Nah, barakallahu fikum. Ya. Menyewakan tanah dengan ya uang. Dengan dinar atau dirham atau rupiah. Ya, au bi kulli syai'in ma'lumin min ta'amin wa ghairi, atau dengan amarakallahu fikum ya sesuatu yang maklum, baik berupa makanan atau yang lainnya. Artinya, nam afan amarakallahu fikum, antum tanahnya tak sewa ya. Ya. Ya silakan. Ya. Tak sewa dengan namarakallahu fikum beras 10 karung. Ya, tak sewa tanah antum dengan beras 10 karung selama setahun. Boleh bangga. Kan itu ya. Ya kali wit ndah marahmakum syah. Kalau ya, yes, enggak apa-apa. Monggo. Ya, berasnya dikasihkan. Apa nih? Tapi kalau na'amarakallahu fikum, dia na'amarakallahu fikum, beras 10 karung, nanti nunggu pas itu, pas panen. Tahu ya, nunggu pas panen. Ini enggak boleh. Na'amarakallahu fikum. Nunggu pas panen, ini enggak boleh. Ya khali bintah marahmu. Makanya khali bintah marahmu. Walihada, hadil mas'ala laha arba uswar. Na'amarakallahu, masalah ini memiliki 4 bentuk. Bentuk yang pertama, ayyakunal ujrah bi syai'in mimma yakhruju minal ardi asa'un ma'lumun fa hadha la yajuz. Ya. Lagi-lagi, ayyakunal ujratu bisyai'in mimma yakhruju minal ardi asa'un ma'lum. Fadala yajuz. Seperti yang saya katakan tadi, na'awarakul. Ya. Beras 10 karung nanti ya, pas panen, na'awarakul. Tak boleh, na'awarakul. Limada? Di'annahu maisirun. Karena itu na'awar bentuk, ya. Nah, untung-untungan. Iyo nek iku. Nek apa? Panen. Pas gak panen, dia akan hutang beras 10 karung kan itu ya. Ikhwan fillah rahimakumullah wa barakatuh. Ya. Fa huwa muzar'atun lakin ya mabniyatun 'alal maisir wal jahalah. Itu termasuk muzara'ah, tapi nanti dibangun di atas apa? Ya, untung rugi dan jahalah. Ada unsur jahalah. Fala yajuz. Paham ya? Ini surah yang pertama. Surah yang kedua, ayyakuna bisyai'in ma'lumin min jinsihi la minhu. Ya, min jinsihi la minhu. Apa nih ya? Ya. Yaitu ujrahnya itu dengan suatu jenis. Misalnya dia tanam beras. Ya, dengan beras. Na'amarakallahu fikum. Ya, dengan beras. Ya. Ini saya sewa tanamu dengan beras 10 karung. Nih berasnya. La minhu, bukan dari na'amarakallahu fikum hasil apa panen dari tanaman yang ia baru mau tanam. Jelas ya? Bukan. Paham ya? Maka ini boleh. Ya, boleh. Kenapa? Syai'un ma'lu. Kata Rafi Ibn Hudaj, nam fa amma syai'un ma'lum madmum fala ba'sa bih. Kalau perkaranya ya, ya ujrahnya itu sesuatu yang apa? Yang maklum, maka tidak mengapa. Na'am warakallahu seperti tadi. Entah itu berupa zahab wal fidhah atau berupa na'amar bar atau berupa manfaat. Contohnya na'amar. Saya maklum. Ya. Kalau fitnah marah mukmujan barakallahu. Tanamu tak sewa ya. Ya. Bayarnya 6 kos selama setahun. Ya. Kos. Ya. Oh ya, kasih ya. Na'amar kalau nyewa rumah selama setahun. Ya. Sewanya berapa misalnya 6 10 juta setahun ya. Ya, bayarnya saya sewa tanamu. Enggak apa-apa. Itu maklum sama maklum. Paham ya? Ya kan ini tentang marah mukmujian barak. Kemudian berikutnya. Yang ketiga. Ayyakuna. Bijuz'in musya'in ma'lumin kanisfin. Au sulusin. Au rubu'in. Wada aidun ja'izun. Wawa fil haqiqah muzara'ah. Na'warakallahu fikum. Ya. Yaitu mu'ajarahnya na'warakallahu fikum. Yaitu. Ujrohnya itu dengan sesuatu yang apa? Yang maklum. Musya'in maklum. Dengan sesuatu yang hasilnya na'amaraqlahu dari hasil tanaman itu secara global dengan pembagian yang jelas. Seperti na'amaraqlahu ini, tak kasih, ya silakan. Tak kasih hak pada antum untuk mengelola tanah saya, nanti hasilnya separuhnya. Untuk kamu, separuhnya buat saya. Atau na'amaraqlahu fikum 2/3 untuk kamu, 1/3 untuk saya. Atau na'amaraqlahu fikum 1/4 untuk saya, selebihnya untuk kamu. Boleh. Paham? Dan ini ya muzara'ah itu. Inilah muzara'ah na'amaraqlahu fikum. Cara ya. Ya khalifat rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian yang keempat. Ayyakuna bizzahab wal fiddah. Au birrubiyah au ghairiha mimma yajuzu ujratun fahadha aidan jaiz. Na'amarakallahu fikum. Ya, ujuhnya berupa dinar atau dirham atau rupiah atau yang lainnya. Ya, dari perkara-perkara yang menjadi apa? Alat tukar yang lainnya. Nama alat tukar, nam. Maka ini juga enggak apa-apa sebagaimana yang disebutkan di sini. Dalam hadis Rafi' ibn Hudayj na'amaraqlahu fikum. Ya. Ketika ditanya tentang 6 qira'ul ardi bizzabi wal fiddah, ditanya tentang nyewa tanah dengan upah emas dan perak na'amaraqlahu fikum, maka beliau mengatakan la ba'sa bih na'amaraqlahu fikum. Ya, karena itu termasuk syai'un ma'lum. Ya ya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tidak norah mukmujian para kalau. Ada pertanyaan, bagaimana jika membeli sebuah barang dengan pembelian yang diberi 2 pilihan, contoh, yeah, cash, yeah, dan nyicil, dan apabila apakah hukum ini termasuk dengan nam termasuk dengan riba mohon tidak kalimat tidak kemudian ini bukan termasuk al bay'a ini fil bay'a kita jelaskan tadi na'amaraqlahu fikum kemudian tidak marah kemudian para kalafikum sebagian ulama seperti Syalbani na'amaraqlahu fikum menyatakan ia termasuk al bay'a ini fil bay'a tapi yang benar dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin na'amaraqlahu itu tidak termasuk jual beli, dua jual beli di dalam satu jual beli tidak. Ya. Ya kan ini tentang marah mengumumkan barang. Jadi dengan sistem yang jelas tadi. Ini cash harganya sekian. Ini apa kredit harganya sekian. Kau pilih yang mana? Ya, harus jelas. Saya pilih yang ini. Khalas ngawur. Kalau saya pilih yang ini, khalas ngawur. Tapi kalau ngambang dua-duanya enggak boleh. Ngawur kalau itu. Ya, mula alam bersuap. Yang kita jelaskan tadi. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, terkait dengan na'amaraqlahu fikum mu'ajarah tadi atau muzara'ah. Na'amaraqlahu fikum. Ya, kalau kamu tanami bur, ya, kalau tanami bur, na'amaraqlahu fikum separuh buat saya. Kalau kamu tanami syair, 2/3 buat saya. Na'amaraqlahu fikum. Nah, sekarang dia tinggal milih na'amaraqlahu mau tanami syair apa mau tanami apa? Bur kan itu ya. Ya kan lebih entah marah makmusyuan para kawas. Ya, Allah ala pesu. Yang dimaksud ada dua bidang tanah yang itu terpisah tempatnya. Yang satu subur dan yang lainnya tidak. Dan orang yang menyerahkan, meminta, ya, atau mengatakan, nam, atau menunjuk kepada yang subur, ini untuk saya. Apakah yang dimaksud, ya, hadisnya atau tanahnya saja? Hasilnya atau tanahnya saja? Ya kan lebih tentang marah mukmin para kelafim. Kalau kita menilai pada apa yang diceritakan oleh Rafi ibnu Hudayj. Jadi gambarannya nama Rokalafikum yang terjadi di zaman beliau, ya di zaman Jahiliyah, secara global seperti itu nama Rokalafikum. Ya, ketika kondisinya nama Rokalafikum tanah itu berbeda, entah itu satu lokasi atau beda lokasi, kemudian diserahkan kepada yang mengelola. Ya, kalau itu baik dari pemilik tanah atau yang mengelola, dia menentukan yang sini buat saya. Yang sini buat saya. Nah, warakloh, ini enggak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Paham ya? Paham ya ini? Ya, kalau itu lah marah mukmin warakloh. Atau misalnya nama warakloh, fikum yang mengelola bilang, ya, yang sebagian ini mungkin jauh dari apa air nama warakloh buat saya. Yang ini buat antum. Enggak apa-apa, enggak boleh, tetap enggak boleh. Kenapa? Ya kan ibit tah marah mukmin por. Ilahnya masih ada. Fayuhliku hada wa yasalam hada. Nah, marakallahu ilahnya. Sehingga enggak boleh. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi na marakallahu fikum ya bukan kalau ditanya apakah yang dimaksud ya hasilnya atau tanahnya. Na marakallahu fikum. Ya, yang dimaksud na'amaraqlaw. Akadnya itu na'amaraqlaw. Kalau misalnya na'amaraqlaw fikum, dia tanahnya buah itu. Ada yang subur, ada yang enggak. Terus kemudian hasilnya secara global dikumpulkan jadi satu. Kemudian dikatakan, ya, yang apa hasilnya separuh-separuh. Enggak apa-apa. Meskipun tanahnya berbeda. Tapi kalau na'amaraqlaw ditentukan misalnya na'amaraqlaw. Yang subur, yang enggak subur. Ya, dikelola. Kemudian menentukan, yang sini buat saya. Yang sini buat antum enggak boleh. Ya, paham ya? Ya kan lebih tambah marah bukan tuh. Allah Allah. Nah, warakol. Ini ada dua hal yang ditanyakan. Saya bacakan ya. Afwan, apakah ahli waris wajib membayar hutang orang tuanya? Yang membayar hutang itu adalah orang tuanya sendiri di hartanya. Ya, nah, warakol. Ya, kalau itu entah marah mukmin barakum. Misalnya, dia meninggal dunia, na'amaraqlafikum, hartanya itu enggak boleh dibagi sama sekali sebagai harta warisan. Kalau si pengutang ini punya harta, yang meninggal tadi punya harta. Sampai ditunaikan beberapa hak harta setelah ditinggal oleh pemiliknya. Yang pertama, ya ditunaikan biaya keperluan jenazahnya dia. Ini ala sahih menurut pendapat Imam Ahmad ini yang dikedepankan. Yang kedua, na'amaraqlaw fikum, hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan. Misalnya dia punya peninggalan motor, motornya digadaikan. Enggak boleh sampai gadainya dilunasi dulu. Na'amaraqlaw fikum. Ya, baru kemudian hutang yang mutlak. Na'amaraqlaw fikum. Hutang mutlak itu enggak ada kaitannya dengan apa barang. Na'amaraqlaw. Baru wasiat, baru warisan. Warisan terakhir, na'amaraqlaw fikum. Ya kan ibit entah marah mukmin. Kalau sampai ada ahli waris berarti ada harta yang diwariskan. Kan ibit maka hutangnya itu dibayar dari hartanya si mayit. Paham ya? Ya kan itu entah manukmu. Beda halnya kalau si mayit tidak punya apa-apa. Ya kan itu entah marahmukum jami barakulafik. Ya. Maka na'am barakulafikum. Kalau tidak punya apa-apa, maka semua ya diurut dulu. Na'am barakulafikum. Yang paling wajib tunaikan mu'anut tazhisnya dulu. Ya. Kalau ada, dikasihkan. Kalau enggak ada, ditanggung sama na'am barakulafikum orang yang menanggungnya ketika dia hidup. Ya. Kan ibu tentah marah mukmujian paraklaw. Terus utangnya kira, oh, enggak apa, enggak punya apa-apa, ya wes gimana lagi nak paraklaw? Yeah. Ya, kan ibu tentah marah mukmu. Tapi kalau warisnya mau menanggungnya, maka itu nak paraklaw termasuk bir kepada orang tuanya. Begitu ya. Ya, kan ibu tentah marah mukmu. Kemudian masalah yang kedua, nak paraklaw fikum. Hutang terhadap bank. Ya. Mboknya sudah lunas, tinggal anak-anaknya. Na'am barakallahu fikum. Ya kan ibit entah makmujian barakallahu fikum. Enggak usah dilunasi. Na'am barakallahu. Enggak wajib melunasi. Sudah lunas kok na'am barakallahu. Kan ibit entah makmu. Dan ini nanti paling na'am barakallahu fikum urusannya dengan aparat karena berkaitan dengan urusan perdata ya na'am barakallahu. Ya. Cuma enggak usah dilunasi ya na'am barakallahu. Ya. Ya kan ibit entah makmu. Sita sini, sita sini, apa yang gitu ya, na'am warakallahu fikum. Itu kalau enggak ada yang disita, mau sita apa? Silakan sita apa? Enggak usah dilunasi, na'am warakallahu fikum. Turibah. Kekuan ibit entah marah mukumsian warakallahu fikum. Jadi na'am warakallahu fikum, ya, kalau secara na'am abasari, ya enggak ada itu. Enggak harus dilunasi tadi. Ya, ketika sudah diserahkan, hutangnya, dari apa hal dia yang dia ambil hartanya tadi. Halah selesai na'am warakallahu fikum. Yeah. Paling nanti urusannya sama polisi gitu sih na'am warakallahu fikum. Yeah. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Enggak dapat anak susuan enggak dapat warisan kecuali anak susuan yeah. Dia adalah anak saudara kita laki-laki. Nawarakallahu. Ya. Jadi bukan itu, bukan karena susuannya. Nawarakallahu. Ya, anak susuan enggak dapat warisan. Afwan, nawarakallahu. Ya. Anak pupu barang enggak dapat warisan. Nawarakallahu. Anak pungut enggak dapat warisan. Ya. Bukan itu tentang warahmukumusian barakallahu. Kecuali ada hubungan nasab. Nawarakallahu. Susuan dari anak saudaranya. Nawarakallahu, saudara laki-lakinya. Nawarakallahu. Itu pun yang laki-laki tok. Kalau perempuan, oh enggak dapat. Na'am warakallahu. Yeah. Atau anak laki-laki dari saudara, oh enggak dapat juga. Karena dawil arham ya. Yeah. Na'am warakallahu. Wallah alam bisawab. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته